di pagi ceria. Oh, indahnya panorama. Embun pagi membasahi rumput-rumput dedaunan, bunga-bunga yang ada. Gadis desa seiring bersama. Oh, kehidupan alami. Candaria di tepian, sungai jernih berpancuran. Aku cinta desaku. Kau lihat di sana gembala kecil menikmati damai. Kau lihat di sana kerja petani di alam nan permai. Tanah yang subur, rakyatku makmur. Aku cinta desa. Gadis desa seiring